بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. كذا لنجدكن شرح منظومة السعدية في القواعد الفقهية. Masuk ke bait ke 29 ya. Qala al-muallif rahimahullahu taala atau qala an-nazim rahimahullahu taala mu'ajilul mahdhuri qabla anihi qad ba'a bil khusrani ma'hirmanihi mu'ajilul mahdhuri qabla anihi qad ba'a bil khusrani ma'hirmanihi. Artinya secara global, orang yang tergesa-gesa melakukan sesuatu yang terlarang sebelum tiba waktunya, qad ba'a bil khusran, maka dia telah pulang membawa kerugian, wa hirmanihi, dan terlarang atau tidak mendapatkan apa yang dia kejar. Nanti akan jelas dengan contoh. Jadi artinya adalah ada sesuatu yang sebetulnya nanti dia bisa dapatkan dengan halal, tapi bukan sekarang, nanti pada saatnya dia bisa mendapatkan hal tersebut dengan halal, namun dia tergesa-gesa untuk segera mendapatkannya, dan itu mengakibatkan dia berdosa dan tidak sah untuk mendapatkannya, tidak halal untuk mendapatkannya. Contohnya ahli waris. Ketika bapak itu meninggal dan dia meninggalkan anak, maka anak akan mewarisi. Tapi kalau si anak ini gak sabar menunggu bapaknya meninggal di dengan takdir Allah, meninggal tanpa ada campur tangan dirinya, sehingga dia bunuh bapaknya misalnya, ini tujuannya apa? Pengen dapat warisan, malah gak dapat warisan plus dosa. Karena diantara penghalang seseorang mendapatkan warisan adalah kalau dia membunuh orang yang akan memberinya warisan. Ya. Wa yamna'ul mar'a minal mirathi wa yamna'us syakhsa minal mirathi wahidatun min ilalin thalathi. Qatlun wa riqqun wa ikhtilafu dini. Kata Imam Ar-Rahabi, seseorang itu akan dihalangi dari mendapatkan warisan karena satu dari tiga hal. Pertama, qatlun, kalau dia melakukan pembunuhan terhadap yang akan memberinya warisan. Bahkan sebagian ulama mengatakan walaupun pembunuhan tidak sengaja. Misal anak dengan bapaknya, dengan ibunya berangkat naik mobil, di tengah jalan kecelakaan, bapaknya meninggal, ibunya meninggal, anaknya hidup. Ini secara hukum fikih, karena yang bawa mobil ini anaknya, maka dia tidak lepas dari tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia sengaja menciptakan accident itu, kecelakaan itu. Mungkin enggak? Mungkin. Bicara kemungkinan, mungkin saja. Atau tidak sengaja tapi semi sengaja. Iya, semi sengaja. Ya, ada kecerobohan, ngebut-ngebutan, ugal-ugalan, ya. Kemudian ngelanggar lampu merah dan macam-macam lah. melebihi batas kecepatan yang diizinkan, atau mobil dalam kondisi tidak layak jalan, keluar kota nggak layak, kampas rem sudah dia tahu nih, kampas remnya bertipis, nekat dipakai, sehingga potensi terjadinya kecelakaan itu besar sekali. Atau murni nggak sengaja. Apa nih suaranya agak serak ya? Ini bukan tak buat-buat, tapi memang aslinya kayak gini serak. Murni nggak sengaja. Ala kulli hal, minimal dia masuk kategori qatlu al-khata, pembunuhan yang tidak disengaja. Nah ini pembunuhan, ini masuk kategori pembunuhan, walaupun nggak sengaja. Itu bisa menghalangi dia dari dapat warisan. Hatta nggak sengaja. Karena kalau nggak sengajanya ini dibiarkan begitu saja, nanti orang beralasan saya tidak sengaja. Bisa aja orang beralasan saya tidak sengaja sama sekali, masa saya tidak dapat warisan. Jadi untuk menghindari itu, ini menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan. Inda ba'dil ulama. Di samping itu, karena ketergesa-gesaan tersebut, dia mendapatkan dosa. Ini seandainya dia sabar, tetap dia tunaikan kewajiban dia sebagai anak dengan berbakti kepada orang tuanya, suatu saat Allah berkenan mewafatkan orang tuanya lebih dulu, maka warisan itu akan jatuh ke tangannya dia dengan halal. Tapi karena dia tergesa-gesa, dia langgar sesuatu yang terlarang itu, dia justru dihukum dengan tidak mendapatkan apa yang dicari plus apa, dosa. Tapi ini dengan catatan, tergesa-gesanya itu menyebabkan dia melakukan sesuatu yang haram, ya, bukan tergesa-gesa tapi dengan sesuatu yang halal. Enggak, yang dibahas di sini adalah tergesa-gesanya dia itu mendorongnya untuk melakukan sesuatu yang haram. Artinya kalau dia tergesa-gesa tapi dengan cara mubah, seperti dia minta melas-melas sama bapaknya, Pak tolong kasih saya duit buat modal, dikasih, enggak apa-apa. Mubah, minta duit kan boleh-boleh aja. Contoh, orang yang ingin segera masuk jannah, tujuan mulia kan, tujuan mulia. Tapi yang namanya masuk jannah itu harus melewati mati, pinter antum, ya. Harus melewati mati, tidak bisa dia hidup gini kalau masuk jannah, nggak bisa. Dia harus lewat yang namanya mati. Ada yang milih cara-cara cepat, menurut dia cepat itu menghantarkan, yaitu dengan bom bunuh diri misalnya. Wah, tenang kau, kalau meledakkan dirimu nanti kau masuk jannah, sudah palingnya cepat, enggak usah capek-capek datang pengajian kesuwen, pengajian lagi. Kapan jihadnya? Misalnya gitu. Udah nih mumpung ini, ledakkan dirimu di sana, dapat mati syahid, nikah dengan 72 bidadari, kebetulan dia masih jomblo nih. Daripada nyari ahwat kesuwen enggak dapat-dapat. Banyakan syarat. Minta ini, minta itu, udah langsung dapat bidadari, zen. Tapi caranya apa? Bom bunuh diri. Nah, dia ikuti cara itu. Diledakkanlah dirinya, misalnya di pusat-pusat perbelanjaan, di tempat-tempat umum, di apa namanya, di gereja. Di tempat-tempat yang memang tidak secara syar'i itu merupakan medan jihad. secara syar'i lah ya. Secara syar'i ini beda dengan orang mengklaim itu sebagai jihad. Itu belum tentu jihad. Itu klaim. Ya. Menurut dia jihad, menurut dia. Jadi kalau antum percaya sama dia, antum minta pahalanya sama dia. Ya. Jangan nagih-nagih Allah nanti kalau dapat neraka. Kan yang bilang jihad bukan Allah, yang bilang jihad fulan itu. Imamnya dia. Imamnya Raksyeh, duduk-duduk. Cuman syuting, bikin rekaman video. Wow, ledakan sana, ledakan sana. Dia duduk. Yang kesian kroco-kroconya ini, kesian ini. Ya. Mati terus. Bolak-balik jadi korban. Nah ini dia ingin segera masuk jannah, tapi caranya haram. Haram dari banyak segi. Pertama dia membunuh dirinya. Padahal Allah mengatakan wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kau campakkan dirimu pada kebinasaan. Kalau membunuh diri tidak masuk ayat ini, yang masuk apa terus? Sudah paling gamblang banget. Ya, paling gamblang dia bunuh dirinya sendiri. Enggak bisa dikiaskan dengan yang lain-lain. Dengan terjadi di masa para salaf, enggak bisa. Enggak ada kok di zaman para salaf ya, orang yang sengaja membunuh dirinya dengan tangannya. Enggak ada. Yang ada orang yang seperti itu malah oleh Rasulullah diancam benar. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah bertemu dengan pasukan lawan dan masing-masing sudah mengumpul di tempatnya sendiri-sendiri, ya. Ini base campnya Rasulullah, sana base campnya musuh. Tiba-tiba melesat dari seorang dari pasukan kaum muslimin seorang jagoan. Luar biasa. Dia tidak membiarkan satu musuh pun yang berhadapan dengannya kecuali dihabisi. Ya. Tidak ada yang bisa menumbangkan satu orang ini. Sampai para sahabat berdecak kagum mengatakan wallahi ma akfa'a minna al-yawm mithla ma akfa'a minna fulan. Demi Allah, hari ini tidak ada yang luar biasa jasanya untuk pasukan kita ini seperti si fulan. Ini pujiannya siapa? Para sahabat Rasulullah. Dan pujian itu dilontarkan kepada seseorang yang sedang berada di medan jihad. Jihadnya jihad syar'i 100%. Imamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menilai ini adalah orang-orang min auliyaillah, para sahabat Rasulullah SAW. Bukan cuman Syekh Fulan yang penilaian mereka itu ya kalau benar mungkin ada benernya, tapi salahnya lebih banyak. Ini sahabat Rasulullah yang menilai. Jadi kesaksian mereka itu adalah lebih dekat kepada kebenaran. Hukum asalnya begitu. Apa kata Rasulullah? Huwa finnar. Dia masuk neraka itu. Kaget ini. Kok bisa ya orang kayak gini masuk neraka? Ada apa ini? Salah satu dari yang mendengar perkataan Rasulullah itu langsung dia bertekad ana sahibuhu abadan. Saya akan terus menguntitnya. Dia memacu kudanya, dipacu juga kudanya. Dia berhenti, ikut berhenti. Diawasi terus. Sampai suatu saat dia terluka parah. Dalam keadaan terluka parah ini, kalau dia mau sabar bakal mati. Wa insyaallah jannah, syahid fisabilillah. Pasti enggak sabar. Dibunuhlah dirinya. Diambil khanjarnya itu, pedang yang enggak terlalu panjang. Ditegakkan gini, yang tajam di atas, kemudian dia tindihkan ke ulu hatinya sampai tembus. Fasta'jalal maut. Ingin cepat-cepat mati. Balik orang ini ngadep ke Rasulullah, asyhadu annaka Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya engkau benar-benar Rasulullah. Lu kenapa? Ya si fulan yang tadi kau bilang masuk neraka itu ternyata ceritanya begini begini begini begini. Apa kata Rasulullah? Innar rajula la ya'malu bi amali ahli al-jannah فيما يراه الناس وهو من أهل النار. Seseorang di mata manusia mungkin dinilai sebagai orang yang amalannya ini amalan ahlul jannah, wahwa min ahlin nar, padahal dia min ahlin nar. Jadi ini salah satu dalil kenapa kok ada kaidah seperti ini. Kalau dia sabar, dia memang kesakitan memang, tapi kesakitan itu tidak gratis. Sakitnya orang yang merasa luka itu enggak gratis, ada ajarnya di situ. Sakaratul maut itu makin berat, makin banyak dosa-dosa yang tergugurkan. Makanya Aisyah radhiyallahu anha setelah menyaksikan beratnya Rasulullah itu sakaratul maut, dia enggak pernah meri, tahu meri? Enggak pernah iri. Ketika melihat orang matinya kok enak, kok tenang. Oh, Rasulullah aja berat kok matinya. Tapi itu semua ada ajar, ada pahala yang besar. Ima dosa dia akan berguguran dengan banyak sekali sesuai dengan pedihnya kematian itu. Atau kalau dia sudah gak ada dosa, misalnya kayak Rasulullah SAW, maka akan ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT. Itu mekanismenya gitu, sunnatullah itu. Ma yusibul mu'minu min hammin wala ghammin wala nasabin wala wasabin hatta syauqata yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Enggak usah foto-foto yang di belakang itu. Antum konsentrasi kepada materi kajian aja ya. Itulah seorang mukmin itu ditimpa kelelahan, kesedihan, beban pikiran, kekhawatiran terhadap apa yang akan menimpanya dia, atau gham, sesuatu yang sudah menimpa dia, bingung bagaimana solusinya, capek, sakit, sampai kecucuk duri sekalipun, melainkan itu semua menjadi penggugur dosa. Jadi itu ada penggugurnya. Pas dia perlu sabar saja. Nah, ketika enggak sabar, dia ingin cepat-cepat mati, malah enggak dapat jannah, dapatnya nar. Subhanallah. Alangkah ruginya. Ya. Tapi kalau si orang yang ingin masuk jannah ini, dia ikuti prosedurnya. Ikut dalam barisan mujahidin sesuai dengan tata cara jihad yang syar'i. Kayak jihad ini bukan mau main bola aja pakai aturan loh. Main bola. Apa boleh orang main bola enggak pakai aturan? Ya boleh, tapi main lo sendiri. Jangan ikut pertandingan-pertandingan berhadiah. Enggak ada yang mau ngasih kamu hadiah enggak pakai aturan. Apalagi mau masuk jannah mau enggak pakai aturan. Aturannya ngarang-ngarang. Ya. Yang ngatur bukan Allah, bukan Rasulnya. Tapi yang ngatur imamnya dia. Ya sudah, minta jannah sama imamnya nanti. Nah, jadi beda, sama-sama mungkin dia mati, tapi yang ini na'udzubillah mati sebagai orang yang bunuh diri, dan yang itu mati sebagai syahid fisabilillah. Demikian juga aplikasi lain dari kaidah ini, orang yang sengaja menceraikan istrinya sebelum dia mati dengan niat supaya istrinya enggak dapat warisan, maka itu tidak akan menggugurkan hak istrinya. Kalau maksud itu bisa terbaca, dia sengaja menceraikan istrinya sebelum dia mati supaya enggak dapat warisan, maka itu tidak menggugurkan hak istrinya. Jadi maksud dia itu tidak diberlakukan di sini. Walaupun istrinya benar-benar jatuh talak. Demikian juga khamr, minuman keras yang dimodifikasi menjadi cuka dengan sengaja. Dengan sengaja khamr ini dicampur ya beberapa hal gitu sehingga dia berubah jadi cuka. Kalau cuka kan halal, boleh dijual, boleh diminum. Kalau khamr haram. Nah, maka ini kesengajaan dia. Dia ingin cepat-cepat homernya biar bisa diminum, ya, sehingga diutak-atik sehingga menjadi juga, atau supaya homernya bisa dijual, dia modifikasi menjadi juga. Bukan dia berubah dengan sendirinya. Kalau berubah dengan sendirinya halal, enggak apa-apa. Dengan secara alami dia berubah dengan sendirinya, fermentasinya berlanjut terus sampai akhirnya jadi asam asetat juga, enggak apa-apa. Tapi kalau dengan direkayasa malah tidak boleh dan tidak menjadikan itu halal. Tetap dia dianggap sebagai khamr, sehingga dia dianggap najis bagi yang mengatakan khamr itu najis zatnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, la ta'kulu khamran khullilat illa khamran bada Allahu bi fasadiha. Jangan kalian memakan, maksudnya meminum di sini, khamr yang dijadikan cuka, dibuat menjadi cuka, kecuali kalau Allah sendiri yang merusak khamr itu menjadi cuka. Jadi jangan khamr yang dibuat cuka karena campur tangan manusia. Ada juga hadis yang diriwayatkan dalam Sunan bahwa Nabi SAW ditanya tentang khamr milik anak-anak yatim, boleh enggak khamr itu dirubah sehingga menjadi cuka. Nabi SAW enggak, buang aja. Kok ada anak yatim punya khamr ya? Bapaknya yang punya khamr, bapaknya mati. Nah, khomernya ini jadi warisannya anak yatim. Kalau berupa khomer kan muharramun, zatnya ini haram, manfaatnya haram, tidak memiliki manfaat yang mubah. Nah, ini ditanyakan, bisa enggak kita modifikasi supaya jadi cuka aja? Kalau jadi cuka kan boleh dijual ya Rasulullah. Lumayan ini buat nyantuni anak yatim. Enggak, buang. Buang. Kecuali kalau khomer ini disimpan sama bapaknya sekian lamanya enggak diutak-atik, pas meninggal dicek udah jadi cuka. Nah, ini lain ceritanya. Dengan sendirinya dia jadi cuka, dia bisa dijadikan sebagai harta warisan. Boleh dikonsumsi, boleh dijual. Ada syarat yang perlu kita ketahui untuk memberlakukan kaidah ini. Orang yang tergesa-gesa sehingga dia melakukan sesuatu yang terlarang, maka dia dihukum dengan mendapatkan dosa dan tidak mendapatkan apa yang dia cari dengan cara haram tadi itu. Nah, apa syaratnya? Syaratnya si pelaku ini punya kemampuan untuk tidak melakukan perbuatan yang terlarang. Syaratnya apa? Si pelaku ini punya kemampuan untuk tidak melakukan perbuatan yang terlarang tadi. Jadi bukan dalam keadaan dipaksa gitu loh. Kalau dia dipaksa untuk membunuh bapaknya misalnya, atau untuk mencelakai, kalau membunuh tetap gak boleh ya. Misalnya untuk apalah melakukan sesuatu, memang dia tidak punya pilihan, tidak bisa mengelak darinya, maka tidak berlaku di sini. Contohnya orang yang melakukan sesuatu yang mengakibatkan dirinya itu cacat sehingga dia tidak bisa sholat sambil berdiri. Orang kalau cacat tidak bisa berdiri, boleh sholat sambil duduk toh? Boleh. Cuman dia tidak punya maksud sama sekali, saya tak mencelakai diri saya biar saya sholatnya duduk terus. Ya, tidak ada. Tidak sengaja dia kecelakaan atau apa, atau keceklek, kesleo, lari kepleset misalnya, atau naik kendaraan jatuh, retak kakinya, sehingga dia nggak bisa sholat sambil berdiri. Boleh dia sholat sambil duduk. Karena memang tidak ada maksud, dia tidak berkehendak untuk mengelak dari situ. Dia tidak punya pilihan. Tidak disengaja sama sekali. Tidak ada rencana sama sekali untuk bermaksud mencelakai dirinya. Contohnya seperti itu. Syarat lainnya, ketergesa-gesaan itu sudah dia wujudkan sebab-sebabnya, bukan hanya niat tok, tapi dia sudah mulai mengupayakan langkah-langkahnya, dan tujuan dia tergesa-gesa itu untuk menggugurkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketergesa-gesaannya untuk menggugurkan hukum Allah. Misalnya hukumnya orang yang ditinggal mati anaknya itu dia mendapatkan warisan, yang ditinggal mati bapaknya, ya, anak ditinggal mati bapaknya, hukumnya dia mendapatkan warisan. Nah, dia ingin menggugurkan ini, dia nunggu ditinggal mati kesuwen, tak habisi aja, dan dia sudah melakukan sebab-sebabnya. Tapi kalau ketergesa-gesaan itu bukan untuk menggugurkan hukum Allah, namun untuk menggugurkan sebab itu sendiri, maka dia tidak mendapatkan hukuman seperti itu. Contohnya orang misalnya gini, contoh lain yang lebih gampang ya. Seseorang punya harta 1 miliar misalnya. Kebetulan harta ini hampir genep setahun tidak mengalami perubahan, tidak diutak-atik. Misalnya 2 hari lagi jatuh tempo dia wajib bayar zakat. Nah, ada 2 orang yang punya harta begini misalnya, masing-masing punya harta 1 miliar. Nah, orang yang pertama dia mikir gini, kalau sampai 2 hari lagi ini uang nggak ana apa-apa kan, ana kena zakat. Lumayan lagi zakatnya, 25 juta. Ah, tak belikan tanah aja deh. Atau tak belikan mobil seharga 900 juta atau 1 miliar sekalian. Jadi dia berubah menjadi mobil, jadi barang, tak pakai mobilnya. Atau tak belikan tanah. Buat apa? Buat punya-punya aja. Niatnya dia supaya lari dari zakat. Niatnya supaya itu, dan dia sudah melaksanakan sebab-sebab, dia beli, dia pakai uang itu dengan tujuan supaya tidak kena zakat. Ini tidak menggugurkan kewajiban zakatnya dia, plus dosa ya, plus dosa, dan tidak menggugurkan kewajiban zakatnya dia. Tapi kalau niatnya itu bukan untuk menggugurkan kewajiban zakat. Ini mungkin contohnya agak gila dikit ya. Qoblal haul saqatat anhu az-zakah aw ba'ahu. Orang yang memusnahkan hartanya. Ya, dimusnahkan sama dia. Sebelum jatuh tempo untuk bayar zakat, dia musnahkan. Hilang zakatnya. Atau dia jual. Misalnya zakatnya ternak. Kalau uang enggak bisa dijual kan, uang dipakai untuk beli gitu ya. Tapi ini misalnya zakatnya berupa barang dagangan. Barang dagangan. Toko dengan isinya ya. Ketika mau jatuh haul, kebakar tokonya itu misalnya, atau dijual sak toko dan seisinya dia jual, bukan dengan niat untuk menghindari zakat, bukan, maka akan jatuh hukum wajibnya bayar zakat itu akan jatuh, karena zakat itu sebabnya dia punya uang yang mencapai nisab dan sudah berlalu satu haul. Ada orang yang melakukan sesuatu dengan tujuan untuk menggugurkan hukumnya, hukum wajib zakatnya ini. Maka ini berarti terkena oleh kaidah. Tapi kalau tujuannya bukan untuk menggugurkan wajib zakat, cuma saya ingin melepaskan harta ini, wis tak hibahkan aja. Atau saya kepengen jual ini. Tidak ada maksud untuk menggugurkan zakat, maka itu zakat akan gugur. Jadi antara yang dipersyaratkan adalah bahwa cara yang dilakukan itu cara yang haram. Dipersyaratkan juga adanya maksud untuk menghindar dari hukum Allah Subhanahu wa taala, dan dia dalam hal ini mampu untuk menghindari itu. Karena kalau tidak mampu, jadi dalam kondisi terpaksa tadi, bukan apa namanya, ada kesengajaan pada dirinya, seperti orang yang kecelakaan akhirnya dia nggak bisa sholat sambil berdiri, sholatnya sambil duduk, nggak apa-apa. Tapi kalau memang dari awal dia ingin mencelakai dirinya, inilah terkena kaidah ini. Itu terkait dengan kaidah yang sering diungkapkan oleh para fuqaha dengan manista'jala syai'an qabla awanihi 'uqiba bihirmani. Barang siapa tergesa-gesa mendapatkan sesuatu sebelum tiba saatnya, dia akan dihukum dengan tidak mendapatkan hal tersebut. Tapi yang diungkapkan oleh Syekh As-Sa'di di sini lebih akurat daripada bahasa yang populer tadi. Karena beliau tidak hanya menyebutkan dihukum dengan tidak mendapatkan, tapi menambahkan pertama dengan cara haram, dan yang kedua selain dia enggak dapat, dia dosa. Ini lebih akurat, lebih detail daripada sekedar manista'jala syai'an qabla awanihi 'uqiba bihirmani. Di antara contohnya tadi, tergesa-gesa ingin masuk jannah, akhirnya dia mati dengan cara bunuh diri. Tergesa-gesa ingin lepas dari beban dunia, jadi penatnya kehidupan dunia ini, saya tak kepengen mati aja. Cuman tergesa-gesa dengan cara apa? Kalau dia bunuh diri, enggak tambah hilang masalahmu, tambah masalahnya. Dia harus menghadapi hukuman dari Allah untuk orang yang bunuh diri. Man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yaja'u biha batnahu khalidan fi mukhalladan fiha abada fin nari khalidan mukhalladan fiha abada. Orang yang membunuh dirinya dengan benda tajam yang ditusukkan, maka dia akan senantiasa menusuk dirinya dengan benda tajam itu di kuburnya. Di neraka nanti dia akan senantiasa menusuk-nusuk dirinya. Siapa yang bunuh diri dengan minum racun, nah dia akan senantiasa menenggak racun. Gitu. Jadi untuk menghindar dari beban kehidupan dunia itu bukan dengan mempercepat kematian dengan cara yang tidak benar. Ya, dengan doa sama Allah, dengan banyak zikrullah, itu caranya. Kemudian kaidah yang berikutnya, wa in atat tahrimu fi nafsil amal aw syartihi fadhu fasadin wa khalal. Wa in atat tahrimu fi nafsil amal aw syartihi fadhu fasadin wa khalal. Maksudnya ketika ada nas syar'i, dalil syar'i yang tegas-tegas melarang suatu perbuatan, maka dalil ini konsekuensinya menganggap perbuatan tersebut rusak, tidak sah, rusak. Jadi apa yang diharapkan oleh seseorang dengan melakukan amalan tersebut kupus, hilang. Efeknya, akibat dari suatu amal yang diharapkan itu akan didapatkan oleh seseorang, karena dia dianggap rusak, akibatnya akan hilang. Ya. Baik itu dalam akad-akad muamalah maupun dalam ibadat. kerusakan itu mengakibatkan hasil yang diharapkan tidak ada. Imam Al-Khattabi rahimahullah mengatakan hadza madhhabul ulama fi qadimid dahri wa hadithi. Ini adalah madhabnya para ulama sejak dulu sampai sekarang. Misal contohnya jual beli itu tujuannya apa? Serah terima kepemilikan. Ya kan? Ayo kita berjual beli yuk, biar saya bisa memiliki barangmu dan kamu bisa memiliki uang saya. Kalau itu dibayar pakai uang atau dengan barang lain boleh. Jual beli itu enggak harus pakai uang. Boleh pakai barang, pokoknya pakai harta. Tukar menukar harta dengan maksud untuk dimiliki selamanya. Mubadalatu malin bimalin. Ada yang lebih spesifik lagi, mubadalatu malin au manfaatin mubahatin bimithli ahadihima ala wajhit tamlik. Ya, tukar menukar harta atau manfaat yang halal, yang dijual manfaat abstrak, misalnya apa, keahlian. Boleh enggak dijual? Boleh. Saya mau jual keahlian saya, misalnya keahlian berbahasa Arab. Siapa yang mau beli? Bayar sekian tak ajari. Itu jual manfaat sebetulnya. Ditukar dengan apa? Bisa ditukar dengan uang, bisa ditukar dengan manfaat lain. Contohnya apa? Saya mau nyewa rumahmu, tapi saya enggak punya duit. Saya butuh manfaat bisa menempati rumahmu. Kamu butuh manfaat bisa bahasa Arab. Ah, ayo tukar-tukaran. Boleh. Itu baik maksudnya. Jual beli. Bisa manfaat dengan manfaat, bisa barang dengan manfaat, bisa manfaat dengan uang, bisa barang dengan uang. Ya. Jadi jual beli itu hukum asalnya supaya kepemilikan itu berpindah antara penjual menjadi kepada pembeli. Kalau jual belinya itu tidak mengakibatkan pindahnya kepemilikan, berarti dianggap rusak, dianggap fasid, tidak sah. Kalau kita menganggap ini jual belinya sah, berarti kepemilikan pindah. Ya. Jadi fasad itu berarti apa yang diharapkan itu tidak bisa diwujudkan. Sudah dan ada isya ya. Taip. Dikit lagi. Kalau jam mana sudah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. Kita lanjutkan sedikit ya, terkait dengan kaidah ini bahwa adanya nas yang melarang suatu amalan berarti konsekuensinya amalan tersebut dianggap rusak, dianggap cacat, atau bahasa Arabnya fasid. Ada sebagian ulama yang menyamakan antara fasid dengan batil, tidak dibedakan ya, fasid yakni batil. Ada lagi membedakan fasid itu kalau masalah ini disepakati. Afan, batil itu kalau masalahnya disepakati. Kalau enggak disepakati, maka kita pakai istilah fasid. Artinya mayoritas menganggap rusak, tapi masih ada yang bilang sah. Ala kulli hal, kaidah ini berangkat dari hadis Nabi, dari beberapa dalil ya, di antaranya hadis Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Siapa yang mengamalkan suatu amalan agama, perkara agama, ibadah yang tidak berangkat dari perintah dari kami, tidak sesuai dengan ajaran kami, maka amal ini tertolak, berarti enggak ada pahalanya. Padahal pahala adalah sesuatu yang diharapkan dari amal. Karena pahala yang ditolak, berarti amalannya juga ditolak. Enggak mungkin pahala yang ditolak amalnya diterima sama Allah, enggak mungkin. Kalau diterima ya berarti dikasih pahala. Kalau enggak dikasih pahala, berarti enggak diterima, ditolak, rusak. Demikian juga sikap para sahabat yang menganggap tidak sahnya nikah, menikahi wanita yang masih dalam iddah. Mereka sepakat, oh, tidak sah ini. Kalau dianggap tidak sah, berarti semua hukum yang timbul dari pernikahan dianggap batal semua. Tidak sah, berarti tidak boleh dijima. Kalau sampai dijima haram. Kalau sampai punya anak, ya anaknya ini tidak sah untuk dinisbatkan kepada bapaknya. Ya, kalau nanti anaknya itu mati tidak ada waris mewarisi, bapaknya nggak jadi wali, seterusnya dianggap semua hukum yang dibangun atas dasar pernikahan itu tidak terwujud. Orang nikah untuk apa sih? Supaya dia bisa melampiaskan syahwat dengan cara yang halal. Kalau nikahnya nggak sah, ya nggak sah semua. Zina itu jatuhnya. Gitu. Untuk ingin membuat menyusun keluarga, ya itu bukan keluarganya dia, itu bukan istrinya dia. Punya anak, anak nggak jadi anaknya dia, dan seterusnya. Jadi mereka menyikapi hal-hal yang dilarang oleh syar'i. Jelas kan ada ayatnya kan? Wala ta'zimu 'uqdatan nikah hatta yablugha al-kitabu ajalah. Jangan kalian itu mengikat akad nikah sampai kitab, ya ini ketentuan tempo iddah itu selesai. Illa an taqulu qawlan ma'ruf. Kalau sekedar nyindir-nyindir enggak apa-apa. Saya tertarik sama kamu. Sepatah itu enggak apa-apa. Tapi jangan kamu saya nikahi ya. Jangan, enggak boleh. Apalagi kalau sampai diakadkan benar-benar. Enggak boleh. Harus selesai iddahnya. Demikian juga nikah mut'ah. Cuma kecuali satu sahabat saja, dan ini khilafnya khilaf syad, bukan khilaf yang mu'tabar, khilaf yang syad. Ini enggak bisa jadi pegangan, enggak bisa jadi landasan hukum. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Selain itu semuanya, hatta Ali bin Abi Thalib itu mengharamkan nikah mut'ah. Ya. Jadi kalau hari ini orang-orang Syiah menghalalkan itu Syiahnya Abu Jahal itu. Bukan Syiah pendukungnya Ali lah. Ali mengharamkan nikah mut'ah. Karena sudah jelas dalilnya. Rasulullah SAW mengharamkan ketika perang Khaybar, mengharamkan untuk selama-lamanya. Jadi nikah mut'ah itu zina. Zina yang dikemas dengan kemasan ibadah. Demikian juga dalilnya secara logika. Kalau sesuatu yang dilarang tetap dianggap sah, apa artinya larangan itu? Ya. Sudah dilarang tapi tetap dianggap sah, lah percuma aja dilarang. Ya kan? Maksud dari larangan enggak terrealisasi. Nah, kalau kita sudah paham secara global pengertian dari kaidah ini, maka ada rincian yang perlu kita ketahui bahwa larangan itu terbagi menjadi atau target dari suatu larangan itu ada tiga. Pertama, zat dari perbuatan itu memang dilarang. Perbuatannya itu dilarang. Maka perbuatan ini dianggap rusak, tidak menimbulkan konsekuensi hukum apapun. Sepakat nih para ulama. Contoh larangan zina, larangan perbuatan zina, sehingga perzinaan itu menjadikan hubungan kelamin haram. Kalau dia punya anak, anaknya anak haram, nggak ada waris mewarisi, nggak ada hubungan wali perwalian, ya, tidak menjadi mahram buat misalnya bapak, bukan bapak ya, bukan bapaknya dia, anak hasil zinanya ini perempuan, nggak jadi mahram buat bapak, buat bapak biologisnya. Pokoknya semua asar-asar atau efek-efek yang ditimbulkan dari perzinaan, karena perzinaan itu sudah dilarang, ya maka dianggap haram. Target larangan yang berikutnya adalah larangan karena adanya sifat tertentu, atau larangan yang bersyarat. Terlarang kalau begini, terlarang dalam keadaan begini. Ini juga menunjukkan perbuatan tersebut menjadi batil, rusak menurut pendapat yang rajih. Contohnya larangan sholat di waktu-waktu tertentu. Nabi SAW melarang kan jangan sholat pada tiga waktu. Pertama ketika matahari terbit sampai dia tinggi satu tombak kira-kira. Yang kedua pas di tengah-tengah jangan sholat. Yang ketiga pas mau tenggelam sampai dia benar-benar tenggelam. Nah ini dilarang karena apanya? Karena kondisi waktunya. Kalau nekat ada orang sholat di saat-saat itu, padahal itu bukan sholat wajib, sholat sunnah. Kalau dia memang belum sholat asar misalnya, bangun-bangun sudah mau maghrib, dia harus sholat. Ini lain, ini pengecualian. Ada nas yang mengecualikan. Enggak, dia sudah sholat asar. Dia ingin sholat sunnah mutlak. Enggak boleh. Makanya para ulama masih beda pendapat. Kalau sholat tahiyatul masjid boleh enggak di waktu-waktu menjelang maghrib? Ya, jumhur bilang tidak boleh. Imam Syafi'i bilang boleh karena zawatul asbab. Tapi kalau sholat sunnah mutlak enggak boleh. Contohnya sholat sunnah mutlak ketika matahari terbit, ini enggak boleh. Kalau ada yang nekat dianggap sholatnya fasid, rusak, enggak ada pahalanya. Apa yang diharapkan melalui sholat itu pupus, dianggap tidak ada. Demikian juga sholat setelah sholat asar atau sholat setelah sholat subuh, walaupun belum terbit mataharinya, walaupun belum condong mau tenggelam mataharinya, tapi dia sudah sholat asar, dia gak boleh sengaja melakukan sholat sunnah. Ini dilarang. Kecuali kalau ada pengecualian lain cerita. Jadi larangan ini larangan atas suatu perbuatan bukan karena zatnya, tapi karena adanya kondisi tertentu yang mengiringi perbuatan. Bukan sholatnya dilarang, bukan, tapi karena setelah sholat asarnya itu loh, tapi karena matahari sedang terbitnya itu loh, atau karena mau tenggelamnya itu loh. Paham ya? Beda dengan yang pertama. Kalau zina itu emang zinanya dilarang, judinya judi dilarang, bunuhnya itu dilarang, bunuh orang yang tidak boleh dibunuh, atau minum khamrnya itu dilarang. Kalau ini dalam kondisi-kondisi tertentu dia dilarang. Ini juga menurut pendapat yang rajih mengakibatkan rusaknya perbuatan tersebut sehingga tidak ada pahalanya. Target larangan yang ketiga adalah larangan atas suatu sifat tanpa menyebutkan perbuatannya. Contohnya syariat kita melarang laki-laki mengenakan sutra. Larangan laki-laki mengenakan sutra. Nah, kalau ada orang pakai pakaian terbuat dari sutra, orang laki, terus dipakai sholat, sholatnya sah enggak? Nah, ini beda lagi dengan yang dua contoh sebelumnya. Enggak, ada larangan untuk pakai sutra. Tapi larangan untuk sholat dengan menggunakan sutra enggak dibahas di sini. Sedangkan yang ditanyakan adalah bagaimana kalau kain sutra ini, sarung kayak, atau baju kayak, atau jaket atau apapun, atau sorban, dipakai untuk sholat. Sholatnya hukumnya bagaimana? Pakai sutranya iya enggak boleh, tapi sholatnya bagaimana? Ini menurut jumhur ulama tetap sah. Ya, mayoritas ulama mengatakan sholatnya sah, tapi dia dosa karena pakai sutra. Jadi mereka memisahkan, dosa ini tidak berarti sholatnya batal. Karena pakai sutra atau pakai anu tidak termasuk dalam syarat sahnya sholat. Atau tidak menggunakan sutra, apa ada syarat sahnya sholat? Dan tidak boleh pakai sutra, kan gak ada. Gak ada nas seperti itu kan. Nabi juga tidak pernah melarang secara jelas jangan sholat pakai sutra. Adanya larangan jangan, laki-laki jangan pakai sutra ya. gitu. Jangan pakai emas ya. Saya dia pakai cincin emas dipakai sholat, sah enggak? Nah, sama ini. Larangan mencuri. Apapun enggak boleh dicuri. Kalau dia nyuri air, airnya dipakai wudu. Wudunya sah enggak? Nah, ini sama kasusnya. Jumhur ulama bilang wudunya sah, tapi dosa dia. Karena dia nyuri. Kalau ulama-ulama Hanabilah, madhab Hambali bilang sholatnya tidak sah, wudhunya juga tidak sah. Jual beli setelah adzan kedua, jual beli setelah adzan kedua, ini menurut jumhur ulama. Anda ini lain lagi ya. Yang jelas seperti contoh tadi itu, sholat dengan pakaian yang didapat dengan cara yang haram, atau zat pakaiannya haram tapi enggak najis loh ya. Kalau najisnya lain lagi, najis masuk dalam syarat sahnya salat, jadi harus menghindari najis. Ini lain ceritanya. Ini pakaiannya bersih, sutranya bersih, cuman itu sutra, enggak boleh laki-laki pakai sutra. Atau pakaian hasil nyuri, pakaiannya dari katun, dari polyester, dari apa, benang, bahan-bahan yang suci, tidak najis, tapi dia mendapatkan dengan cara yang tidak halal, kemudian dipakai untuk ibadah, bagaimana? Ini yang dibahas. Jumhur ulama bilang sah, madhab Hambali bilang tidak sah. Baik. Mungkin kita cukupkan dulu ya. Contoh-contohnya masih lumayan banyak.